Eh, ibu pulang belanja. Loh, kok belanjaannya ember semua? Buat apa toh? Jadi, ini buat di kamar. Ini di kamar mandi, dapur, ruang tamu, ruang TV, ruang makan, teras. Siap-siap kalau rumah kita bocor. Walah, aku tidur di mana, Bu? Ember semua begini. Nah, ini kan karena Bapak asal pilih cat pelapis anti bocor. Makanya, beli tuh Aquaproof. Aquaproof, cat pelapis anti bocor. Ngapain coba yang lain? Untuk atasi bocor dan rembes, percayakan pada Aquaproof yang sudah terbukti lebih dari 30 tahun. Aquaproof, Aquaproof, cat lapis anti bocor. Aquaproof. Masih mau tidur sama ember? Enggak dong, kan sekarang aku Aquaproof pilihnya. Bocor dan rembes beres. Aquaproof, melindungi dan mempercantik rumah Indonesia.